Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan Allah kekuatan iman, kesehatan lahir batin sehingga dapat bersama-sama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran untuk selanjutnya melaksanakan ibadah sholat, atau kita baru saja menyelesaikan ibadah sholat. Pada hari ini kita telah sampai pada surat Hud, surat ke-11 ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa'aksar tajidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Mereka atau kaum Nabi Nuh berkata kepada Nabi Nuh, Wahai Nuh, sungguhnya kamu telah membantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada ayat ini kita menemukan bagaimana kaum Nabi Nuh berdebat dan merasa letih dengan dakwah Nabi Nuh, sehingga keluarlah kata-kata fa'aksarta jidalana, engkau telah banyak sekali membantah, mendebat kami. Fa'aksarta, telah banyak sekali, dapat dimengerti dalam dua hal. Yang pertama, memang kita menemukan Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya 950 tahun, dan itu adalah waktu yang sangat lama. Jadi selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Maka wajar bila kaumnya berkata, sudah lama kamu berdakwah kepada kami, dan selama itu juga kami melihat dakwah kamu itu tidak ada apa-apanya. Itu satu. Yang kedua, fa'aksarta, dapat juga dimahami bahwa terasa lama dakwah itu bagi orang yang tidak gemar atau hatinya tidak terbuka menerima ajakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun seseorang mendengar ceramah ustaz hanya 5 menit, 7 menit, 15 menit, setengah jam, dia akan merasa itu adalah waktu yang sangat panjang. Karena apa? Karena memang hatinya sudah tertutup, sehingga dia merasa detik demi detik perjalanan atau ceramah, dakwah, ajakan yang disampaikan oleh penyampai itu adalah waktu-waktu yang begitu menyiksa batinnya, dan itu akan menjadi terasa lama. Jadi fa'aksarta di sini bisa dimengerti dalam dua hal. Pertama, memang durasi Nabi Nuh yang begitu lama 950 tahun. Yang kedua, boleh jadi waktu itu sebentar, tapi karena hati sudah tidak suka, maka dia akan terasa lama. Maka kita menemukan dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang merasa waktunya 24 jam bagaikan 100 jam. Tidak ada habis-habisnya. Karena apa? Karena lamanya masa penantian itu. Tapi di sisi lain kita menemukan ada orang waktunya 24 jam bagaikan 1 jam. Begitu kesibukan dia yang begitu dahsyatnya, sehingga dia merasa kalaulah dia memiliki 1000 jam dalam 1 hari, dia akan bisa melakukan pekerjaan. Jadi di sini fa'aksarta jidalana adalah bukti ketidaksenangan kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Lebih jelasnya ada Ustaz Ardiansah, kami minta kontribusi penjabaran makna ayat 32 dari surat Hud ini lebih jauh. Terima kasih Ustaz Zainal atas prolog yang disampaikan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama telah kita simak tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Zainal. Memang sangat begitu jelas digambarkan oleh ayat ini betapa orang-orang kafir pada masa Nabi Nuh yang ingkar terhadap ajaran yang beliau bawa itu begitu menantang kepada Nabi Nuh terhadap ajaran-ajaran yang beliau bawa. Ini terlihat dari redaksi yang mereka pergunakan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Zainal tadi juga, bahwa mengatakan begitu banyak sudah bantahan-bantahan yang terjadi di antara mereka. Sebenarnya bukan dalam durasi banyaknya saja, tetapi apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh itu sangat-sangat benar, sehingga mereka juga tidak dapat menjawab dan tidak dapat memberikan argumen yang dapat memuaskan hati mereka. Nah, oleh karena itulah mereka beralih kepada permintaan yang lain, ya, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin, maka datangkanlah azab yang kau katakan akan turun kepada kami. Nah, di sini ada satu persepsi yang sangat salah dilakukan oleh orang-orang kafir pada masa itu. Dia mengira bahwa Nuh itulah yang menurunkan azab atau memberikan azab kepada mereka. Padahal kan itu bukan tugasnya seorang manusia, apalagi tugasnya seorang rasul. Itu di luar daripada wewenang seorang rasul dan nabi, bahkan wewenang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Maka kemudian mereka mengatakan pula kata-kata minas shadiqin, jika engkau termasuk orang yang benar. Mereka mengukur bahwa kebenaran Nabi Nuh itu apabila dapat memberikan azab atau memberikan kebaikan. Nah, ini juga terjadi pada masa saat sekarang ini, di mana sering sekali ketika terjadi suatu musibah, dianggap para ustadz, doa-doa ustadz itu dapat memberikan kesembuhan, dapat memberikan sesuatu yang mujarab pada saat itu juga. Padahal tugas para alim ulama, para ustadz, para kiai itu bukan untuk memberikan doa sehingga orang yang didoakan tadi langsung sembuh ketika itu juga, atau mendatangkan sesuatu azab kepada suatu kaum yang ingkar. Tidak, itu bukan wewenang daripada manusia, tetapi itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ayat yang mulia ini di satu sisi menjelaskan kebobrokan daripada orang-orang kafir yang senantiasa menentang ajaran Rasul, sekalipun sebenarnya mereka tidak mampu lagi untuk berbantah dengan Rasulnya. Di sisi yang lain menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam dakwah itu kita bertugas untuk menyampaikan. Sementara hasil adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disinggung oleh Ustaz Zainal, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Dari usianya yang disebutkan di dalam banyak riwayat 1250 tahun, bahkan 1000 lebih begitu. Namun ternyata orang yang beriman kepada Nabi Nuh itu juga tidak banyak jumlahnya. Nah, apalagi dengan kita yang mungkin kita baru berdakwah 1-2 tahun atau katakanlah 10 tahun atau 20 tahun, tentu kita tidaklah berharap hasil yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang terpenting untuk kita lakukan adalah usaha dan upaya secara maksimal. Bukan hasil, bukan output yang kita harapkan sehingga manusia semuanya berubah, beriman, tetapi yang terpenting adalah usaha dakwah itu sendiri. Sehingga dengan usaha dakwah itu, insyaallah Allah akan memberikan jalan-jalan hidayah bagi orang itu tadi. Dan dalam sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewatmu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mungkin itu tambahannya, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin, dapat kita cermati lebih dalam lagi bahwa memang kalau kita pahami ayat 32 dan ayat-ayat seterusnya, ini adalah dialog yang terjadi antara Nabi Nuh dan kaumnya sebelum Nabi Nuh membangun kapal. Jadi pada waktu itu Nabi Nuh hanya mengatakan bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana kita temukan di ayat-ayat sebelumnya bahwa semua apa yang ada di alam ini adalah min khazainullah atau perbandaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan, kalaulah betul kamu ini apa yang kamu katakan dan itu logis dan masuk akal, maka cobalah perkataan itu jangan hanya ucapan bibir belaka, tapi satu wujud yang nyata. Maka pada ayat-ayat selanjutnya Nabi Nuh pun berkata kepada kaumnya, dan rupanya kita ketahui bersama Allah Maha mendengar, Allah merespon tantangan ayat ini dengan meminta kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal atau bahtera. Jadi dari situ sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita bahwa jidal itu bukan untuk mencari kemenangan, tapi dialog yang terjadi antara dai, agamawan, ustadz, mubalik dengan kaumnya itu adalah mewujudkan kebenaran. Yang disampaikan adalah yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menemukan para imam, para dai, para ustadz, para mubalik, para nabi pada dalam kisah ini akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena apa yang diucapkan para dai, para nabi, para mubalik, para asatidz itu adalah didengar oleh Allah, dan Allah ketika itu adalah sesuatu yang baik, Allah akan meresponnya secara positif. Maka kita menemukan ajakan Nabi Nuh yang baik ini direspon Allah dengan memerintahkan Nabi Nuh, oke, kalau begitu Nabi Nuh, tanam saja pohon. Jadi dimulai bagaimana proses dakwah itu dari mulai menanam, kemudian Nabi itu setelah besar ditebang, dan setelah ditebang dipahat, setelah dipahat kemudian dinodai dengan ditempatkan kotoran-kotoran di kapal tersebut, kotoran manusia baik besar ataupun kecil, kemudian bersih lagi, kemudian dipanggil apa, dikumpulkanlah seluruh binatang dan umat Nabi Nuh yang berjumlah kurang lebih 40 pasang atau 40 orang, dan kemudian baru terjadilah bima ta'iduna in kunta minas shodiqin, akhirnya terwujudlah. Jadi memang dialog itu bukan berarti hari ini dia bicara hari ini akan terwujud, tetap saja yang benar itu benar, walaupun mungkin prosesnya sangat panjang, bahkan sampai ratusan, hampir mendekati 1000 tahun. Iya, memang kalau kita melihat betapa orang-orang kafir itu yang sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencoba mencari-cari kelemahan dari sisi-sisi yang itu sebenarnya tidak ada korelasinya dengan dakwah yang disampaikan itu sendiri. Kadang-kadang ya mencari kelemahan dari sisi fisiknya atau dari sisi ucapannya yang mungkin boleh jadi dia tidak bermaksud seperti itu, tapi dipelintir dan sebagainya. Inilah tantangan daripada orang-orang yang menyampaikan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kepada para duat, kepada para dai, di sini diperlukan untuk bersabar. Maka di dalam Islam juga jidal sebenarnya bukanlah, atau dialog bukanlah sesuatu yang terhina. Bahkan Al-Quran sendiri menganjurkan dan meminta dari umat Islam, dari para duat, dari para mubaligh, dari para asatidz untuk melakukan jidal itu tadi, dialog. Wajadiluhum billati ihsan, dan berdialoglah dengan mereka dengan cara yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Artinya terkadang apa yang kita sampaikan itu ketika mengena di hati, maka itu akan memberikan dampak yang positif insyaallah. Ya. Dan kita juga perlu untuk memberikan respon-respon terhadap apa yang disampaikan oleh orang-orang kafir yang bisa saja itu merusak akidah umat Islam yang lainnya yang mungkin tidak sampai pengetahuannya kepada itu. Artinya dialog tidak selamanya tercela, tidak selamanya jelek ya kepada siapa saja, selama dialog itu seperti yang apa yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi dalam rangka mencapai suatu kebenaran. Maka daripada itulah umat Islam saat sekarang ini perlu untuk memperkaya diri dengan membaca, dengan menuntut ilmu yang lebih tinggi lagi sehingga wawasannya luas dan memiliki pengetahuan yang lebih luas lagi dan memiliki wacana di dalam kehidupannya. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansa. Para pendengar yang dirahmati Allah, dari ayat 32 surat Hud ini dapat kita simpulkan 4 hal. Pertama, dakwah itu membutuhkan kesabaran. Kedua, dakwah yang disampaikan oleh setiap manusia itu didengar oleh Allah, maka sampaikanlah kebenaran bukan untuk mencari kemenangan. Dan ketiga, dakwah itu dakwah itu harus diterima dengan hati yang lapang sehingga waktu yang lama terasa begitu singkat. Bila hati tertutup, waktu yang singkat akan begitu lama. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu dakwah memerlukan dialog, dan dialog peradaban seperti kata Ustaz Ardiansah tadi akan tetap di teruskan. Karena apa? Dengan dialog ini manusia akan mewujudkan kebenaran, dan kebenaran itu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Ardiansa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.